Dewe tau duwe bayangan besok. Dewe soyo omah-omahan. Kowe moco koran sarungan. Aku plonco dasteran. Nange saiki wes tadi kenangan aku. Karo kowe wes pisahan. Aku kiri kowe kanan. Wes beto talan. Melaku bebarengan, benino sayang-sayangan. Sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Batu meneng-benengan, barkui kangen-kangenan. Kadang beto pilihan nganti pedot balian. Mendung tanpa utang, ketemulan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dewe tau duwe bayangan besok. Dewe swaya homah-homahan. Kowe moco koran sarungan. Aku plonco dasteran. Nangis saiki wes tadi kenangan aku. Karo kowe wes pisahan. Aku kiri kowe kanan. Wes beto dalan. Ketemulan kelangan. Kabeh kui sing tiarani perjalanan. Awak dewe tau duwe bayangan besok. Dewe swaya homah-homahan. Kowe moco koran sarungan. Aku plonco dasteran. Nangis saiki wes tadi kenangan aku. Karo kowe wes pisahan. Aku kiri kowe kanan. Wes beto talan. Awak dewe tau duwe bayangan besok. Dewe swaya homah-homahan. Kowe moco koran sarungan. Aku plonco dasteran. Nage saiki wes tadi kenangan aku. Kowe kowe wes pisahan. Aku kiri kowe kanan. Wes beto dalan. Aku kiri kowe kanan. Wes beto dalan.